Yang melanda bisa datang tiba-tiba, tak peduli tua muda, awas nanti jadi gila. Storm yang mengganggu, meracuni pikiranmu, ini bukanlah akhir hidupmu. Jangan bimbang, jangan ragu. Bila itu tak mudah, jangan dibikin susah. Lepaskanlah semua beban, hidup bukan untuk penyesalan, selalu